dapat terbang dan menghilang. Apakah mungkin jauh darimu bila waktu kan berputar ke masa lalu. Inginnya aku tak mengenalmu. Sayapku tak bisa mengepakkan cinta. Sayapku terluka karena amarahku. Mengapa kau tetap ada dan memelukku? Haruskah aku memaafkanmu? Sayap cintaku telah patah karena lelah menunggumu untuk berubah. Akan ku coba terbang sedapatku, mencoba untuk memaafkanmu. Aku tak ingin menyerah kalah sama mengepakkan cinta.